Dan dikatakan oleh umatnya yang lainnya, wa sallaitu khalfahu tarawih, pernah saya salat di belakangnya salat tarawih fi Ramadan, di bulan Ramadan, faraitu ala qiraati khusyu'an, saya membaca qiraatnya sangat khusyuk, wa raitu ala salati riqqatan khash hasiatan, saya melihat salatnya itu sangat-sangat bagus, ya sangat riqqah, ya lembut. Tak khudu bijami majami'il qulub, membuat hati ini tergetar, membuat hati ini khusyuk. Aktivitasnya dari mulai pagi sampai pagi, semuanya adalah lillah wa fillah, untuk membela, untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memperbanyak doa, takbir, tasbih, dan dia sering berdoa, Allahumma ansurna wa Allahumma ansurna wa la tansur alaina wamkurna wa lam tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina, dan seterusnya. Bahkan ketika dia kesulitan untuk menghadirkan satu masalah atau lupa, dia memperbanyak istighfar, karena tidaklah itu semua terjadi karena semata-mata dosa yang kita miliki. Adapun bentuk ciptaannya, kana abyad, warnanya putih kulitnya, aswadur ra'si, sangat hitam rambutnya, wallihyati, dan cenggotnya, qalilu syaib, dan sedikit sekali ubannya, sya'ruhu ila syahmati udhunai, rambutnya sampai di bawah apa ini, daun telinganya, tapi pakai surban, ya. Antum kalau enggak pakai surban jangan miara sampai sini, itu nanti sama kayak preman Jagorawi itu. Jangan, antum harus ambil sunnah dua-duanya, antum panjang pakai surban itu. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu dikatakan ka'anna 'ainaihi lisanani tantiqan, matanya itu seperti lisan yang berbicara, matanya itu lebar hitam. Jadi ikhwan, orang mandang aja takut. Makanya pernah dia datang kepada Sultan Ghazan untuk ngajak jihad, karena dia mau menyerahkan umat Islam ini untuk disembelih keraja ini, sultan atau pemimpin Quraisy, yaitu pemimpin Kristen, dengan hadiah yang sangat besar. Ditatangin, bukan demo, ya, bukan demo, datang, ya, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin ja'il, inda, dia datang kehadir ke tempat ruangannya, diberikan satu kalimat-kalimat yang dia sendiri itu raja gemeter ngoplok itu kakinya. Dikata, diberikan kalimat-kalimat yang apa namanya tegas, dalil-dalil yang kuat, dan sorotan mata Ibnu Taimiyah. Ya ikhwan, sorotan mata itu masya Allah, singa sama kucing beda, kucing sama kita lebih beda lagi, sorotan mata masya Allah. Itu ditatap itu langsung itu lututnya raja itu ngoplok gemeter. Setelah itu ngomong dia, itu siapa itu? Itu adalah tokoh Damaskus, ulama, Syekhul Islam itu. Saya tidak pernah hati saya gemeter ketemu orang ketimbang dia, ketemu dia. Dan tidak pernah saya itu ngerdek, ngerdek itu apa? Gitu, apa? Ya gemeter sama, kecuali ketemu sama dia. Betul-betul luluh hati saya, kalimatnya sangat-sangat deras, jatuh ke dalam jantung hati saya paling dalam, sehingga membuat saya tidak berkutik. Seperti Izzuddin Ibn Abdussalam, subhanallah, ditakutin oleh seorang raja, raja Mesir ketika itu, saya tidak pernah tenang kecuali setelah dia meninggal dunia. Coba lihat, seumur hidup gak pernah tenang kecuali setelah meninggal dunia. Itu pokoknya pendekar padang pasir, singa, ulama ya terkenal itu tiga, Imam Ahmad, ya, ada mengatakan Imam Nawawi juga sama. Imam Nawawi badannya krempeng mas, kalau datang ke ulama itu bikin ulama itu gemeter, ngoplok, dan keluar keringat, ngobios itu. Imam Nawawi, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Abdus, ini Izzuddin Abdussalam. Tapi tidak seperti orang-orang ini keleleran di istana itu, bukan. Ya, datang dengan beberapa orang, ya, ya, bantuin, nggak banyak, datang ke kamar, ke tempat ruangan khusus, minta izin untuk menyampaikan al-haq, karena afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Setelah itu hadirin sekalian, kecerdasannya tidak diragukan lagi. Pernah dia marah, membanting buku. Wahai imam, antum imam besar, gimana banting buku, enggak punya adab? Ditanya, mana yang lebih bagus, saya apa Musa? Oh, Musa dong. Musa aja ngelimpar Taurat. Taurat dilempar setelah marah, ya, melihat ini Harun membiarkan umatnya nyembah pedet, marah. Itu pedet itu anak sapi ya, itu marah dilempar. Musa aja ngelimpar, saya enggak boleh, kenapa? Mana yang lebih baik? Musa sama ini, langsung jawabannya cekatan, tek, langsung kena itu. Padahal dalilnya enggak siap itu awalnya, langsung itu cerdik itu namanya. Pernah juga ada Raja Mesir didatangin untuk jihad, ya, khalifah. Imam, insya Allah kalau antum itu, ya, dia bilang, kalau antum mau jihad, dimenangkan oleh Allah. Apa kata raja? Qul insya Allah, katakan insya Allah. Naam, insya Allah, tahqiqan, la ta'liqa. Apa tahqiq? Insya Allah tahqiq, tapi nanti berangkat, jangan ta'liq insya Allah. Ya, nanti entar. Itu insya Allah santri itu namanya. Itu ada insya Allah tahqiqan dengan insya Allah ta'liqan, gantung-gantungin pakai insya Allah, enggak berangkat-berangkat. Itu. Itu. Karena Allah tidak pernah mengatakan intan surullah yan surkum insya Allah. Kata beliau, dia kata beliau, ya, intan surullah yan surkum insya Allah lah, enggak ada. Itu. Ini mau ngelak ini. Disuruh berangkat, akhirnya subhanallah, gubernur-gubernur dimotivasi, ya, khalifah-khalifah dimungkas, akhirnya keluar semuanya, umat pada adem setelah semuanya siap ditahrid, ya, diberikan motivasi Ibnu Taimiyah untuk berangkat jihad, akhirnya terusir itulah tentara Tartar, kucar kacir, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke sungai, ada yang ini, akhirnya mereka adem. Selama ini seumur-umur tidak pernah ada yang bisa mengalahkan tentara Tartar. Karena nyerbunya banyak, banyak. Cina itu kan banyak. Sekali nyerbu bisa sejuta, kan repot itu. Itu. Sekarang hadirin sekalian, tentang masalah al-hazmu wal-azmu ma'an nafas, kesungguhannya, keseriusannya jelas. Wa kana min fi sigri kharisan ala talam. Sejak kecilnya dia mencari ilmu. Mujiddan ala tahsil, terus wadda'bi, ya, sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. La yu'assir anil istighal ladzatan, dia tidak pernah tertarik dengan kelezatan sehingga dia meninggalkan ilmu. Wala yu'thir an yudhayyi' minhu lahdatan minal batalah faddatan, dia tidak pernah mau menyia-nyiakan sedikit waktu tidak untuk mencari ilmu. Wa yaghibu fi ladzatil ilmi an hissihi, hatinya, perasaannya, semuanya lebur di dalam lezatnya mencari ilmu. Wakila inna abaw wa akhaw wa jama'atun min ahli wa akhir wa akharuna mimman yaluduna bidhillihi sa'aluhu an yurawih ma'ahum yawma sabtin liyatafarraj. Kadang bapaknya, kadang ya, saudara-saudaranya merayu dia untuk sedikit istirahat, tetapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Bahkan pada saat keluarganya jalan-jalan, dia tinggal di rumah, pulang, alhamdulillah, saya sudah menghatamkan kitab Jannatul Manadhir. Tuh lihat. Padahal berapa jam? Itu. Antum nonton sepak bola, sempat. Jannatul Manadhir belum apal. Itu. Dan tentang masalah kedermawanannya dari sekalian, subhanallah, dia pernah punya surban satu-satunya, akhirnya dipotong, dikasihkan sebagian orang karena dia butuh. Kemudian tidaklah ada orang meminta terutama kitab. Bahkan dia sangat marah sekali kalau ada orang minta kitab enggak dikasih. Kalau punya, ada mampu. Makanya pernah Syekhul Islam membeli mushaf yang cukup mahal. Kemudian ada orang datang tertarik, dikasihkan. Ada sebagian muridnya, "Syekh, ini beli mahal-mahal dikasihkan orang." Katanya Ibnu Taimiyah, "Jangan bakhil sama kitab." Karena dia bermanfaat. Sampai di situ cintanya dia di dalam masalah ilmu. Adapun tentang masalah santunannya terhadap orang fakir miskin, tidak bisa kita ceritakan dengan begitu detail. Ya, seperti pendahulu-pendahulu beliau, seperti Imam Ibnu Mubarak, dia selalu menyisihkan harta untuk siapapun, menghajikan banyak orang, dan ini juga begitu. Adapun tawadhu'nya, wa andamul kibr, subhanallah. Hadirin sekalian, ketawaduan mereka terhadap orang miskin, orang lemah, siapapun muridnya, baik itu yang senior mau junior, tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan hadirin sekalian, subhanallah, maaf, dia pernah pada waktu Sultan Nasir, saat dia itu menjenguk ke dalam penjara, saat-saat akhir ajalnya, minta maaf, apa kata dia? Saya maafkan semuanya, kecuali antara kamu dengan Allah. Subhanallah. Ya? Pernah ada orang segelombolan datang, karena ingin bela Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah disakitin. Wahai Imam, ini ada orang-orang kelompok dari Husainiyah, maksudnya Ahlul Bait. Kalau seandainya mereka engkau suruh untuk menghancurkan kota Damaskus, ludes, silakan perintah untuk ngebuk mereka. Jangan. Allahu Akbar. Ini apa namanya, ketawaduan, kebaikan hati, maaf dia kepada siapa saja. Jadi hadirin sekalian, yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan, yang alim, abid, amih, yang badui, yang orang kota, semuanya merasakan kebaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketawaduan Imam Ibnu Taimiyah. Wa amma tawadu'uhu, makanya dikatakan oleh salah seorang muridnya, wa amma tawadu'uhu, adapun tawadu'nya Ibnu Taimiyah, fama ra'aitu wala sami'tu bi ahadin min ahli asri mislahu. Ya, adapun zuhudnya juga sama, tidak ada orang yang paling berani meninggalkan harta. Tidak tertarik dengan harta kecuali beliau. Dia pakaian seadanya. Tidak menunjukkan lain dengan akronnya. Apalagi akronnya, murid-muridnya biasa. Pakaian seadanya. Ada jubah, pakai jubah. Ada apa saja dipakai. Tidak mengkhususkan pakaian tertentu. Ya, dia tidak pernah ambisi terhadap kedudukan. Makanya pernah difitnah. Masya Allah, difitnah. Didatangkan ke raja. Wahai Ibnu Taimiyah, anak dengar, katanya inti mau bareng-bareng sama murid inti untuk kudeta negara. Apa kata dia? Demi Allah, kekuasaan inti dari ujung kulon sampai ujung wetan, tidak ada harganya di depan saya kecuali sepeser. Setelah itu rajanya senyum, betul. Ini yang menggunjing, yang ngadu ke saya itulah yang bohong. Dia bilang gitu. Enggak ada harganya, untuk apa? Maksudnya, dia tidak mungkin melakukan itu, karena dia atba'u sunnah. Makanya ikhwan, walaupun imam ini zalim, walaupun imam ini, subhanallah, inilah manhaj ahli sunnah, walaupun imam ini banyak bergelimang kesesatan, Imam Ibnu Taimiyah tidak pernah mengajak, apalagi tahrid, apalagi mengkafirkan, apalagi menggulingkan, tidak. Bahkan sami'na wa ata'na tetap dijalankan, karena dia faham hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diturunkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Imarah, dalam Sahih Muslimnya, ya, Rasulullah SAW menjelaskan akan muncul pemimpin-pemimpin, la yahduna bi ghairi hadi, yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati, ya, menggunakan hidayah bukan hidayahku, sunnah bukan sunnahku. Kemudian sahabat mengatakan, ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Antuti awatusmi wa induriba dhahruka wa ukhidha maluka asmi wa ati. Kau taati, kau dengar, taati, walaupun memukul punggungmu, mengambil hartamu, taati, ikutin, dengarkan, taati. Ini hadis. Adapun kepahlawanannya, hadirin sekalian, pada saat tentara Tartar sudah didengar sudah sampai Sungai Efrat, dan sebentar lagi akan masuk, dan dia akan mengucar-acirkan negara, terutama ini Islam, terutama Damaskus. Maka Syekhul Islam melakukan koordinasi, mengumpulkan umat, terutama laki-laki, untuk dikasih disemangati jihad. Khalifah-khalifah didatangin, ya, diajak untuk melawan ini. Bahkan khalifah Mesir didatangi dengan mengatakan, wahai Sultan, kalau seandainya sekarang ini Mesir diserang, kamu bukan orang Mesir, kemudian orang Mesir teriak-teriak minta tolong karena anaknya, istrinya, kalau seandainya kalah akan ditawan, mungkin diperkosa, apakah kamu akan berangkat untuk menolongnya? Dia bilang, iya. Bagaimana kalau sekarang kamu ini adalah Sultan Mesir sendiri? Akhirnya dia bangkit semangatnya jihad bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dari sini ya ikhwan menunjukkan bahwa jihad itu tidak bisa kecuali sama sultan. Syekhul Islam, tolong sebutkan jihad yang telah terekam di dalam sejarah, yang telah ditorehkan dalam buku sejarah Islam, yang tidak sama pemimpin, tolong mana? Ain Jalut yang juga dimenangkan oleh Saifuddin, ya. Ain Jalut adalah perang yang paling bersejarah juga. Dipimpin siapa? Sultan Saifuddin bersama ulama-ulama ketika itu. Begitu juga perang Salib, siapa? Salahuddin Al-Ayyubi sendiri yang ulama sekaligus juga pemimpin. Tidak ada jihad yang tidak sama imam itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Wa ghalibu asharal muslimina min aydihim wa raddum ala ahlihim, bahkan dikembalikan lagi semuanya dan selamat alhamdulillah. Bahkan inilah yang dimaksudkan keberanian Ibnu Taimiyah karena kesokehan akidah. Makanya buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu hanya dua mas isinya. Imma meluruskan akidah sama meluruskan ibadah. Kalau akidah kita lurus, enggak mungkin kita takut kecuali kepada selain Allah. Maka beliau mengatakan, tidaklah kamu takut selain Allah karena sakitnya hatimu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, tidaklah kamu takut kepada selain Allah karena hilangnya sehatnya hatimu. Hilang kesehatannya. Akhirnya menjadi sakit. Maka sekarang ikhwan, bagaimana kita membenahi akidah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya itu, iyyaka na'budu, tashihul akidah, meluruskan ibadah, maaf. Wa iyyaka nasta'in, meluruskan akidah, ibadah, akidah, akidah, ibadah, itu aja. Makanya sampai dibikinkan khusus oleh muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kitab Madarijus Salikin fi tariq fi fahmi fi tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadi dua jilid besar itu, enam sirin menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah hadirin sekalian, sekarang kita mulai fitnah yang mendera beliau. Subhanallah, ashabul fitnah munafikun. Ketika saat jihad mengkeret, ya, tidak mau berangkat, tidak nongol itu hidungnya, apalagi tanduknya. Setelah selesai jihad dan setelah Islam menang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah difitnah. Fitnah yang pertama kali menimpa beliau adalah tahun 698. Pada saat itu dia mengeluarkan fatwa Hamawiyah. Aslinya ada orang yang datang dari daerah Humat, makanya dikatakan fatwa atau akidah Hamawiyah karena ada sekelompok orang yang dari Humat. Seperti juga dikatakan akidah Wasitiyah karena ada orang yang dari Wasit. Wasit itu suatu daerah minta untuk dijelaskan tentang masalah akidah yang lengkap untuk orang-orang Wasit. Setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab syubhat-syubhat, terutama yang terkait dengan syubhat Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga Asy'ariyah masuk sebagian. Terutama Jahmiyah yang paling keras diantemnya. Akhirnya semua, bukan hanya orang-orang Jahmiyah saja, Asy'ariyah juga tersinggung. Makanya qadhi dari madhab Maliki namanya Ibnu Makhluf Al-Maliki yang paling marah. Akhirnya didatangkanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Damaskus ke Mesir. Lalu didatangkan di majelis qudat, ya, hakim-hakim besar, hakim agung. Kemudian wahai Ibnu Taimiyah, katanya Anda mengatakan Allah bersemayam di atas aras hakikatan. Terus dia setelah itu menjawab, innal hamdalillah nahmaduhu. Langsung dihentikan, lo jangan ceramah. Wah, kalau begitu ini sudah pengadilan, ini bukan dialog. Jadi dia mau menjawab dengan jawabannya ilmiah, pakai pembukaan innal hamdalillah, langsung dihentikan tengah. Lo di sini jangan ceramah. Itu kan gitu. Jelek banget adabnya. Setelah itu hadirin sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini sudah pengadilan. Siapa yang menjadi hakim di dalam masalah ini? Kata yang di majelis, Ibnu Makhluf Al-Maliki. Kata Ibnu Taimiyah, bagaimana dia menjadi moderator? Dia adalah musuh saya. Akhirnya tidak banyak panjang cincong, langsung Ibnu Taimiyah diseret ke penjara. masuklah penjara. Ini penjara pertama kali. Kurang lebih 18 bulan dia di penjara, menulis, mengajar, berfatwa. Akhirnya dari sekalian datang seorang khalifah pada saat itu. Dia faham, ini Ibnu Taimiyah tidak salah. Ini adalah fitnah. Ini adalah orang iri. Akhirnya dia keluarkan. Setelah keluar, hadirin sekalian, mereka tidak puas. Gak bisa melepaskan dia. Mau dipulangkan ke Damaskus dengan syarat. Syaratnya suruh menghentikan, mengatakan bahwa fatwa Hamawiyah tidak benar. Akhirnya Ibnu Taimiyah diundang tidak datang. Dan mendingan masuk penjara. Setelah keluar, masuk lagi. 18 bulan. Sehingga di Damaskus sampai penjaranya itu padat. Murid-murid pada datang ngaji, akhirnya dipindah penjaranya ke Iskandaria, masih daerah Mesir juga. Di sana juga pindah lagi, banyak yang datang. Malah orang-orang penjara pada ngaji semuanya. Pada ngaji semua, awalnya main gaple, main ini, sipir-sipirnya itu, akhirnya ngaji juga sama beliau. Dan ditempatkan di suatu ruangan yang bagus, bersih. Dari situlah dia itu mengajar, mengaji, menulis terus. Sampai beberapa buku selesai di penjara. Termasuk Tafsirul Kabir. Akhirnya dengan sekalian, setelah Sultan Nasir Al-Qalawun naik lagi, karena pernah dia mengundurkan diri, sekarang naik jadi khalifah lagi, maka dia datang melepaskan Ibnu Taimiyah. Nah inilah, dia punya trik yang sangat cantik. Padahal Nasir, Sultan Nasir Ibnu Qalawun ini adalah pendukung Ibnu Manbaji. Dia adalah seorang sufi. Makanya setelah dia dikeluarkan di bawah mahkamah, itu jamaah antara cemas dan harap. Jangan-jangan dibunuh ini. Akhirnya setelah mengadakan pertemuan di istana yang sangat bagus, Qudat dari Mesir, dari Damaskus, qadi-qadi dikumpulkan, pejabat negara dikumpulkan. Sang Raja Nasir duduk di kursi kebesarannya, kanan kirinya qadi besar, ulama-ulama. Kemudian saat dia berdiri, sudah calling-callingan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk pintu. Ya. Saat kondisi sudah mulai siap, semuanya duduk, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah buka pintu, sang raja keluar. Berdiri dari kursinya, langsung menyambut Ibnu Taimiyah dengan hangatnya, dipeluk, disalamin, dan bahkan dipegang tangannya, lalu dibawa ke tempat perkebunan, istana yang bagus sekali. Dari situlah dia lihat si orang-orang yang hasadin dari kalangan Qubbat ini, gigit jari. Waduh, kok begini ini? Akhirnya dan sekalian, terjadilah islah, semuanya dimaafkan Ibnu Taimiyah. Alhasil Ibnu Taimiyah diizinkan balik lagi ke Damaskus. Selama 7 tahun 7 minggu dia berada di perantauan keliling kota untuk menelusuri siyahah, jalan-jalan, tapi ilmu fatwa ini tetap berjalan. Maka yang dia katakan, ana diungsikan ini sama aja tamasya. Itu siapa yang sekarang ini bisa melampiaskan jengkelnya, diungsikan tamasa di penjaranya khalwah. Itu kan enak, udah malah nulis. Mau diapain? Kata dia, qatli syahadati. Saya dibunuh mati syahid. No, kan repot kan ngurusin orang begini kan gitu. Itu kesel itu, hasadin, mughridin. Itu capek. Ini di penjara tetap gitu juga. Yang ngaji banyak. Ya, diletakkan di mana aja ilmunya tetap ngalir. Dibunuh mati syahid malah senyum. Diapain orang ini, nanya kan gitu. Akhirnya disuruh pulang. Disuruh pulang, hadirin sekalian, ke Damaskus. Damaskus. Setelah itu hadirin sekalian, tidak selang lama baru mulai pergi, di tengah jalan dipanggil balik lagi. Orang-orang sufi bikin fitnah kepada Sultan. Wahai Sultan, ini Ibnu Taimiyah menghujat Ibnu Arabi. Itulah yang Wahdatul Wujud. Tangkap lagi. Masya Allah, baru tengah jalan balik lagi. Di penjara lagi. Subhanallah. Sublihat ya ikhwan. Dari dulu sampai sekarang, untuk supaya kebenaran ini tidak nongol. Dan mungkin hasud Mendingan sekarang akidah sesat Ibnu Arabi nongol tumbuh beredar ketimbang Ibnu Taimiyah ini hidup. Dibela. Padahal jelas semuanya tahu siapa Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi. Ibnu Arabi. Pengembang, pendistributor utama akidah Al-Hallaj. Mansur Al-Hallaj. Tapi begitulah mereka-mereka hasadin. Mereka orang-orang yang ahlul bid'ah. Mereka-mereka yang tidak menginginkan kebenaran ini tegak. Tidak menginginkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menyebarkan al-haq. Menghidupkan sunnah membasmi bid'ah. Makanya terus dia didera oleh fitnah. Nah akhirnya dari sekalian dikeluarkan karena tidak berdasar. Dan pempenjaraan ini paling zalim, akhirnya dikeluarkan oleh salah seorang naib sultan dan diizinkan pulang setelah pertemuan. Dan qadi-qadi yang diajak kumpul itu pada enggak mau, ada alasan sakit, ada alasan macam-macam. Inilah yang sudah mulai ketahuan. Itu biasanya kalau diajak dialog mulai sakit. Ya, itu. Alasan kepalanya pusing, perutnya sakit, mules itu. Akhirnya pada saat dialog itu terjadilah dialog yang sangat bagus. Apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ilmiah, sang khalifah pun mendengar, mengetahui bahwa al-haq di pihak Ibnu Taimiyah. Pada saat inilah dia diizinkan oleh raja untuk pulang ke Damaskus. Subhanallah, selama di penjara mah ditemani oleh dua saudaranya, Syarafuddin sama Zainuddin. Setia. Ya, sampai akhirnya Syarafuddin meninggal dunia, tinggal Zainuddin nanti menemani penjara Damaskus. Nah ini, nanti sebentar lagi kita akan cerita penjara Damaskus, ya. Setelah pulang, hasadin di mana-mana masih ada lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa fikih, siapa yang sumpah dengan talak tidak jatuh. Wah, madzhab yang selama ini mengatakan jatuh, merasa kesel. Harusnya kan perbedaan lumrah. Masalah fikih, maksudnya sumpah talak tidak jatuh itu siapa yang mengatakan demi Allah, kalau seandainya kamu begini-begini maka istri saya ceraikan. Baik, begitu. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak jatuh, makanya dia nulis buku At-Tatliq wal Aiman untuk khusus menjawab masalah ini. Setiap syubhat dibikinin buku sama beliau. Akhirnya dari sekalian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilarang berfatwa. Dia berhenti beberapa bulan. Karena amanah ilmu tidak bisa ditahan. Ulama enggak bisa diam terhadap kemungkaran, apalagi diam tidak berfatwa. Akhirnya dia berfatwa, diperingatan lagi, dia berhenti, fatwa lagi, akhirnya jeblosin ke penjara. Masuklah penjara gara-gara masalah fikih. Subhanallah. Naib banget. Akhirnya dikeluarkan. Keluar dari penjara ditemani oleh adiknya, oleh saudaranya Zainuddin, kakaknya ya, jatuh kakaknya. Yang sudah meninggal dunia Syarafuddin di penjara. Dan ketika itu hadirin sekalian subhanallah, naudzubillah, suatu hal yang naif, masalah fikih masuk penjara. Allahu Akbar. Setelah keluar tidak lama lagi, Syekhul Islam sebetulnya sudah lama mengeluarkan pernyataan bahwa syaddur rihal, pergi tur naik kendaraan ke kuburan wali, orang soleh, para nabi itu syirik. Al-Akhna'i, ya, Abdullah Al-Akhna'i sama Ali bin Ya'qub, ya, Al-Bakri mengeluarkan fatwa, siapa yang larang ziarah kubur ke kuburan para wali, nabi, orang soleh, kafir. Masya Allah. Ibnu Taimiyah dikatakan kafir murtad. Subhanallah, ketika itu hadirin sekalian, tidak hanya Ibnu Taimiyah, murid-muridnya ditangkepin semua, dipermalukan, diarak keliling kota. Bukan hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya dia menulis buku, inilah ya, yang disebut Ar-Raddu 'alal Bakri, Talkhisul Istighatsah. Yang satunya Raddu 'alal Akhna'i. Difitnah. Yang Akhna'i memfitnah. Kalau sekarang Al-Bakri memfitnah, siapa yang melarang ziarah kubur orang soleh, para nabi, itu adalah murtad kafir. Kalau Akhna'i lucu lagi, sangat tidak ilmiah, Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah kubur. Masya Allah. mengharamkan ziarah kubur, nyebar ke seluruh daerah. Akhirnya dijelaskan di sini panjang lebar. Ini dicetak kecil-kecil, ini kalau gede mungkin lebih gede lagi. Ar-raddu 'alal Bakri, yang satunya ar-raddu 'alal Akhna'i. Sampai akhirnya di mahkamah Ibnu Taimiyah, kamu menarik fatwa atau masuk penjara? Kata beliau, saya lebih baik masuk penjara. Ya. Itu terjadi pada tahun 727. Akhirnya usia sudah mulai, kenapa ikhwan dia milih penjara? Mungkin saja usia sudah mulai tua. Saya konsentrasi di tempat seperti ini lebih khusyuk menulis, lebih khusyuk tafakkur kepada Allah daripada saya di luar. Mungkin jamaah-jamaah dilarang untuk ini, semakin deras fitnahnya, dia milih maslahat ilmu lebih tersebar di penjara daripada di luar, sehingga dia milih di penjara. Sampai akhirnya terdengarlah wafat, kematian wafatnya beliau yang membuat kuncang seluruh dunia. Mesir, Damaskus, Palestina, semuanya menangis, bahkan semuanya menyesali, dan orang-orang fitnah menundukkan kepalanya dan menyadari atas kesalahannya. Dialah adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia adalah pendekar, dia adalah pahlawan, dia adalah qami'ul bid'ah, dia adalah penegak sunnah, liwa'ul Islam, bendera Islam. Dan tidak ada orang sehebat beliau. Kitabnya sangat banyak, pernyataannya sangat lugas, ketegasannya hidup di atas sunnah, Alkitab wa sunnah tidak diragukan lagi. Pada saat itu orang berbondong-bondong menyolatin, sampai hampir laki-laki 500 ribu orang dan 18 ribu wanita mensolati beliau. Bahkan tidak ada orang meninggal dunia yang disolatin seperti ini kecuali Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhum jami'a. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan beliau-beliau di dalam Jannatul Fasih, Jannatul Na'im. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal beliau, tumpah darah beliau, fi mizani hasanatihim. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melestarikan jariah beliau, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمَ إِنْ قَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. Beliau meninggal tahun 728 Hijriah. Ya. Lahir 661, wafat 728 Hijriah. Lahir pada waktu pada hari Senin tanggal 10, kila tanggal 12 Rabiul Awal. Allahu Akbar. Hampir sama lahirnya Rasulullah. Kemudian dia wafat ya di Syam, ya di tempat yang mulia yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amaliyah beliau bagus. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita menginjak bahasan. Jam berapa, Mas? Wah, sudah habis. Belum bedah bukunya. Nah, sekarang kenapa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dikaitkan dengan Wahabi? Dan kenapa ada tuduhan Wahabi? Ikhwan, perlu diketahui, Wahabiyah atau Wahabiyah muncul sejak dekade 2 Hijriah. Perlu diketahui, Abdurrahman Ibn Rustum, pendiri Daulah Ibadiyah, Khawarij Ibadiyah. Kemudian, setelah dia menjelang meninggal dunia, dia mengangkat 7 orang, diantaranya adalah Abdul Wahab dan Ibnu Fandik. Kemudian setelah berjalan, yang terpilih adalah Abdul Wahab Ibnu Abdurrahman, anaknya sendiri. Kemudian terjadi sengketa perebutan kekuasaan, akhirnya perang tidak ada kesudahannya. Nah, Abdul Wahab Ibnu Abdurrahman Ar-Rustumiyah Al-Khariji inilah pendiri tokoh Wahabiyah. Di dalam literatur-literatur fatwa, terutama fatwa-fatwa Syamiyah, dijelaskan memang betul Abdurrahman wafat tahun 171. Kemudian setelah itu mangkat menjadi raja si Muhammad bin Abdul Wahab di awal-awal abad kedua Hijriah. Dan akidahnya mereka memang mengkafirkan luar kerombok mereka, menghalalkan darah luar kerombok mereka, tidak mau menikah kecuali dengan sesama kelompok mereka. Intinya mereka itu sangat jelek, sangat sadis dan khuruj keluar dari imam yang sah. Nah, kemudian hadirin sekalian, dalam perjalanan waktu, ini tuduhan ini jadi kayak bola api atau kayak hantu. Siapa saja yang sesat, yang dikatakan oleh sesat orang awam, maka dikasihlah titel ini. Contoh aja kayak di Indonesia ini, siapapun yang prakteknya menyelisihi adat kebiasaan di kampung, langsung dikatakan Muhammadiyah, ya kan? Walaupun dia tidak tahu menahu apa itu Muhammadiyah sama. Makanya tidaklah salah alamat kalau termasuk juga Ibnu Taimiyah diwahabikan. Bab yang al-ashir ke-8, Allah bersemayam di atas aras, terus kemudian pembahasan masalah al-jism, Allah itu jism atau tidak. Ini juga kalau yang dimaksud adzatnya Allah, Allah itu punya zat sahih. Tapi kalau sekarang zatnya manusia itu seperti zat Allah seperti manusia lah. Bahkan Allah itu memiliki zat an-nafas yaliku bijalalihi, cocok dengan kebesaran dan agungnya. Ada pun perbedaan antara arsy dengan kursi. Kalau arsy itu adalah tempat semayam, kursi tempat kaki, qadam, tempat dua kakinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterjemah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah itu hadirin sekalian, Syekh membahas tentang masalah turunnya Allah. Inna Allah yanziru ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan turun tanpa kaifiyah dan tanpa kita menanyakan. Kalau sudah turun nanti arasnya berarti kosong. Nah, ini semuanya tidak boleh kita menanyakan. Kalau ada orang mengatakan, "Pak, kalau sekarang Allah turun ke langit berarti arasnya kosong," itu kan manusia. Kalau dia turun pergi berarti kursinya kosong. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Dengan demikian kita tidak bisa mensifati Allah seperti sifat manusia. Dan kita tetapkan Allah itu turun ke langit dunia tanpa menanyakan kaif. Bagaimana kalau turun berarti kursinya kosong? Ini berarti menanyakan kaifiyah dan harus kita hentikan. Bahkan kita mengatakan innallaha yanziru ila sama'id dunya kulla lailatin. Apalagi ada orang yang ngayali, kan malam ini enggak pernah berhenti pindah-pindah terus, berarti Allah enggak pernah naik. Subhanallah, ini semuanya adalah turunan-turunan Mu'tazilah, turunan-turunan Jahmiyah, sehingga dia mengingkari akhirnya Allah tidak ada. Isbatul wajah, wajah Allah memiliki wajah hakiki, bukan nikmat, bukan rahmah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau yang dimaksudkan nikmat Allah itu awet juga, apa bedanya antara Allah menyebutkan dalam satu ayat wajah, dalam satu ayat lain itu nikmat? Kalau nikmat juga wajah. Di dalam masalah tangan Allah, ada yang menafsiri kuwah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya al-qawi. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan namanya al-qawi, juga menyebutkan tangan, apa bedanya? Kalau memang begitu, qawi punya duduk sendiri dan tangan juga punya duduk sendiri. Artinya tangan Allah itu hakiki dan kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu kanan, Dan tangannya Allah itu dua, matanya Allah juga dua, Ini ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah. Kemudian setelah itu tentang masalah kelompok-kelompok yang berbicara tentang masalah kalamullah. Di sana ada kelompok Qullabiyah, ada kelompok Asy'ariyah. Ini semua kelompok-kelompok sesat di dalam masalah kalamullah. Ya, kalau Qullabiyah mengatakan kalamullah Quran ini hanya hikayat, kalau Asy'ariyah ibarah an kalamillah. Kalau diungkapkan pakai bahasa Arab jadi Quran, diungkapkan pakai bahasa ini jadi Injil, jadi Taurat. Bahkan ahli sunnah wal jamaah menetapkan Quran adalah kalamullah ghairu makhluqin haqiqatan. Ya. Wa man qala bi anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafar. Siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Adapun masalah al-lafdz wal malfudz, inilah yang memfitnah Imam Bukhari ya ikhwan. Lafzi bil Qur'ani makhluq, hati-hati. Man qala lafzi bil Qur'ani makhluq, barang siapa yang mengucapkan pelafatan saya terhadap Qur'an itu makhluk, yuridu bihil Qur'an fahuwa jahmiyun. Yang dimaksud kalau ya lafzi bil Qur'an, yang dimaksudkan Qur'an adalah itu dia adalah jahmiyah. Fahuwa yuridu bil Qur'an yadullu annahu, tapi annahu idza arada bi ghairal Qur'an. Kalau yang dimaksud lafzi bil Qur'an, maksudnya talaffuzi bi, ini apalah kerjaan saya, perbuatan saya. Wa huwa talaffuz wa huwa alladhi fi'l falisa bi jahmi. Tapi saran para ulama hendaknya menghindarkan kalimat ini. Karena kalimat ini memfitnah Imam Bukhari, difitnah sampai muridnya habis tinggal Imam Muslim toh. Habis. Tidak ada sama sekali, karena Imam Al-Bukhari dituduh mengatakan Quran itu makhluk dan tercemar dengan pemikiran Jahmiyah dengan mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Padahal yang dimaksud Imam Al-Bukhari adalah talaffuzi, gerakan lisan saya ini makhluk. Tapi dengan demikian ikhwan, hendaknya supaya kita tidak tumbuh fitnah seperti saran Syekh Musa Al-Nasir juga, menghindari kalimat-kalimat ini untuk dijadikan sebagai pembicaraan, karena orang tidak lepas dari kepleset dan dimanfaatkan ashabul fitan sehingga dituduh jahmiyah. Kemudian ada firqah ta'til yang Imam Ibnu Taimiyah mengelompokkan orang, ada ahlut tajhil, ahlut ta'wil, ada ahlut takhyil. Ada kelompok sesat itu pengkhayal, mengatakan bahwa risalah para nabi itu khayalan, tidak ada kenyataannya. Ahlu ta'wil artinya semua risalah nas-nas ini harus ditakwil. Ada yang mengatakan tajhil, ini kelompok mufawwidah, bahwa seluruh nas-nas Al-Quran terutama tentang sifat asma ini saya enggak tahu maknanya, lebih baik kita serahkan aja lah sama Allah, enggak usah nanya macam-macam. Nah ini soal masalah hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, masalah iman terhadap hari akhir, ini ada beberapa kelompok. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah terakhir membahas masalah ahlul kiblah. Ahlul kiblah adalah orang yang sholat menghadap kiblat, ahlul Islam, dan terbagi dalam masalah asma wa sifat ini. Ada yang menetapkan, ada yang nyimpang, menetapkan menyerupakan dengan makhluk, ada yang menetapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, inilah adil sunnah. Kemudian ada yang menafikan ini diem, ada yang menetapkan menafikan dengan cara mengganti dengan takwil lain. Ini kelompok secara singkat. Adapun bahasan masalah al-Islam, al-iman wal ihsan, intinya ahli sunnah wal jamaah meyakini al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tidak seperti murji'ah yang menetapkan bahwa iman orang itu sempurna walaupun maksiat, tidak seperti di khawarij, maksiat dikit aja lepas imannya semuanya. Dan yang paling akhir soal masalah istisna, boleh enggak kita mengatakan saya mukmin insyaallah? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang sahih, kalau mengatakan ana mukmin insyaallah dalam rangka ragu, maka enggak boleh. Ana ragu kira-kira ada enggak, ya udahlah insyaallah gitu. Kafir bahkan. Tapi kalau dalam rangka untuk tazkiyah, saya mukmin pasti surga, jelas ana mukmin insyaallah itu boleh. Kalau ada orang mengatakan ana mukmin masuk surga, jelas tuh surganya udah ana nih lihat kartunya. Ya jelas enggak boleh. Ana mukmin billahi wal yaumil akhir, sahih. Tapi ana mukmin dakhilun fil jannah, pasti masuk surga insyaallah. Qul insyaallah. Tapi kalau ana mukmin billah, kira-kira ada enggak ya Allah? Ya insyaallah lah. Ya kafir. Ya man qala bi anna Allah taala, katanya Imam Abu Hanifah, man suila aina Allah fa qala la adri. Afis sama am fi ghairihi. Apakah Allah itu di langit atau di selain itu? Fahuwa kafir. Katanya Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, inilah talkhis. Dan sudah diringkas Ibnu Taimiyah. Dan saya ringkas lagi tadi. Lebih ringkas lagi. Ya. Demikian, pas ya, seperti yang kita rencanakan, 11:30 sudah selesai. Ada yang tanya enggak? Loh, banyak banget. Jangan banyak-banyak Mas ini. Ya. Pertanyaan pertama, kenapa disebut Syekhul Islam? Mas, tolong dicamkan. Titel Syekhul Islam itu bukan dibikin Ibnu Taimiyah. Langsung dia nulis qala Syekhul Islam. Seperti kayak caleg-caleg gitu tulis di baliho, cerdas, beriman. Ya Allah, muji-muji dewe. Siapa yang bilang lo cerdas? Itu kadang subhanallah kita baca malu ya ikhwan. Cerdas, berwibawa dan bersih jujur. Ya, siapa yang bilang? Ya ikhwan, yang memberikan ini umat. Yang memberikan adalah sejarah. Setelah dia berjalan, terseleksi, teruji, dan memang dia adalah Syekhul Islam, seperti Syekhul Islam Al-Bukhari di dalam masalah hadis. Syekhul Islam, bahkan Amirul Mukminin fil hadis 4, Qatadah As-Sadusi, Al-A'mash, itu pemberian umat. Bukan ujuk-ujuk Qatadah langsung nulis. Ya Imam Al-Qatadah Amirul Mukminin ana. Waduh. Enggak ada, Mas, sepanjang hidup itu enggak ada orang kecuali zaman-zaman sekarang ini. Ya, ditulis baliho gede, senyum aja terus biar dicoblos itu. Fotonya senyum aja, padahal enggak pernah senyum seumur umur. Ya, senyum aja. Tertulis gede, bersih, jujur, cerdas. Waduh. Adil. Itu adil, dolim bareng-bareng adil. Kenapa ada imam sekelas Ibnu Taimiyah tidak pernah saya dapatkan riwayat bahkan namanya sekalipun dari guru-guru agama? Ya podo karo aku, Mas. Mana juga begitu, Mas, di pesantren dulu itu. Bahkan yang saya kenal itu orangnya jelek. Coba bayangkan, hati-hati dengar Ibnu Taimiyah itu aja, Mas, kayak dengar Eprit. Di pesantren betul merinding. Sesat, aliran sesat. Ditulis di belakang buku itu tokoh Khawarij Ibnu Taimiyah, Rafidah Ibnu Qayyim, Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ngaji supaya tahu, kayak saya dulu itu ngaji mau tahu jadinya. Lah kalau antum terus enggak tahu memvonis, ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu menunjukkan tidak adanya sesuatu. Enggak. Ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu tidak menunjukkan tidak adanya sesuatu itu. Paham enggak? Gitu. Ya contoh gini loh, ada orang ngomong, wah saya nggak pernah itu tahu dalilnya, nggak ngaji kok. Itu ketidaktahuan Anda terhadap dalil itu tidak menunjukkan tidak adanya dalil. Ada, kamu yang nggak tahu. Gitu. Kadang-kadang gua ya. Gitu. Dalam website NU, masya Allah, NU, jangan kencang-kencang, Mas. Ini masuk rekaman. Dinukil riwayat Ibnu Taimiyah menulis la ilaha illallahu di dahi orang yang mimisan. Apakah riwayatnya sahih? Oh, mana enggak pernah tahu. Bagaimana menjawab syubhat mereka bahwa riwayat di atas bisa menjadi bolehkan membuat hadirin sekalian, pertama, Ibnu Taimiyah adalah manusia yang masuk bagian dikatakan Imam Malik kullun yu'khat wa yutrak min qawlihi ila sahibu hadzal qabr. Dan itu ijtihad beliau dalam masalah ruqyah. Dan yang ditempelin itu di Quran. Beda sekarang jimat yang itu belum kerungker, rok-rok, lam-lam, enggak kena dibaca itu. Beda. Masya Allah, kadang-kadang orang sesat itu kayak-kayak, Masya Allah, nampilkan dirinya itu dengan mudah. Contoh aja, ketika dia mengadakan bid'ah, mengatakan, nah Umar kan bikin traweh. Umar aja boleh loh, samanya lo sama Umar di mana gitu loh. Gayanya tampangnya kayak Umar, coba langsung. Ini tampangnya kayak Ibnu Taimiyah, ilmunya enggak, kan niru ini. Enggak benernya kalau seandainya itu salah. Aneh, kadang-kadang kelemahannya itu dipakai untuk pembenaran. Tapi adik-adik sekalian, kalau seandainya itu sahih, benar, itu ruqyah, bagian dari ruqyah yang termasuk muridnya Ibnu Qayyim membolehkan menggunakan ruqyah pakai dicelupkan di air, ditiupkan ke air, diminum. Syekh bin Baz juga membolehkan dicampur dengan daun bidara. Enggak ada masalah. Ini Quran sono pakai jimat semar mesem. Itu. Benarkah turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar seperti hadirin sekalian, tolong dijamkan. Ini termasuk fitnah yang belum saya sampaikan, yang dinukil dari Ibnu Battutah, ya. Ya, dia telah membuat satu fitnah. Rihlatu Ibnu Battutah, katanya dia pernah ketemu Ibnu Taimiyah. Kau enggak pernah. Ketika itu Ibnu Taimiyah disinyalir di penjara, enggak pernah. Dia katanya dia sedang ngaji. Dan dia enggak pernah rihlah ketemu Ibnu Taimiyah, katanya pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngaji, ceramah, menyampaikan tentang masalah asma sifat Allah, menggambarkan duduknya Allah di aras seperti duduk saya ini loh, dan turunnya Allah dari ke langit dunia seperti turunnya saya dari kursi. Fitnatun kabiratun. Enggak pernah ada itu. Dakwah salaf kita, kata Kiai Sirojuddin Abbas, adalah dakwah Ibnu Taimiyah. Dan dakwah salaf itu sebenarnya tidak ada. Dan kata Sirojuddin Abbas menuduh Ibnu Taimiyah malah menghancurkan kuburan-kuburan sahabat. Hadirin sekalian, sahabat mana yang dihancurin? Tolong sebutin. Dia kalau ngomong sejarah, data. Tolong sebutin kuburan sahabat mana yang pernah dihancurkan Ibnu Taimiyah. Dan kalau seandainya dihancurkan, dalam langkah apa? Kalau dalam rangka untuk merealisasikan hadis Rasulullah yang pernah beliau pesan kepada Ali, wahai Ali, la tada qabron musyrifan illa sawaita. Jangan meninggalkan satu kuburan yang tinggi kecuali pangkaslah, kembalikan sejengkal. Loh, itu sama Ali, kenapa enggak dituduh? Ali kenapa enggak dituduh menghancurkan kuburan? Wahai orang yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghancurkan kuburan, kenapa ente enggak menuduh Ali penghancur kuburan? Enggak berani, kegedean. Gitu. Ini kan namanya culas itu. Sekalian, kenapa enggak Ibnu Taimiyah dong, enggak Ali bin Abi Thalib? Tidak sahabat-sahabat lain juga. Siapakah Nasrullah itu? Nasrullah adalah tokoh Hizbul Amal yang di Lebanon. Karena sudah terbukti kejahatannya terhadap orang-orang Ahli Sunnah Hamas, terutama Palestina, dan menghancurkan pemikiran-pemikiran Hamas, dan kerjasamanya kelihatan dengan Yahudi, maka dirubah. Sebelumnya dia pergi berguru ke Iran, ke Khomeini. Bahkan dia orang yang nomor satu dipuji-puji oleh Khomeini. Lalu setelah itu kembali lagi ke Lebanon dengan mendirikan Hizbullah. Sebetulnya adalah Hizbu Syaitan. Dan ada buku khusus mengkritiki masalah ini, Hizbullah, sudah kita terjemahkan. Tapi kita enggak tahu nyetaknya kapan. Itu bagaimana kejahatan-kejahatan Hizbullah, orang-orangnya termasuk melakukan pengeboman di Khobar, di Saudi, dengan ratusan meninggal dunia, pembajakan pesawat Kuwait, banyak kejahatan-kejahatan. Dan termasuk yang memperkosa 25 gadis Hamas Palestina di depan orang tuanya. Dan menggorok orang-orang di rumah sakit, ibu-ibu, orang tua renta di kursi roda digorok. Ini kejahatan mereka. Dan tidak ada yang mau mengungkapkan ini. Nasallallahu al-afiyah. Kadang-kadang da'i yang mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika si adik kritik, yang lebih lucu lagi ada. Di Bekasi ini juga ada. Ustaz-ustaz muji-muji Khomeini. Subhanallah. Ini orang ngerti atau pura-pura bodoh. Jelas Khomeini adalah manusia paling tidak layak untuk dibubuhkan di dalam sejarah Islam. Bagaimana dia kita bubuhkan? Bahkan ikhwan, dia memuji Nasiruddin At-Tusi, penasihat tentara Hulako, yang menghancurkan Baghdad dan membunuh 1.800.000 tadi. Itu dipuji-puji habis-habisan oleh Imam Khomeini. Khomeini di dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah. Dan dia membolehkan mut'ah. Bahkan memberikan fadilah-fadilah mut'ah sangat besar. Itu kalau habis mut'ah, dia mendapatkan pahala sejumlah rambut yang dibasahi junubnya. Belum lagi ada insan kejahatan-kejahatan yang menikahi mut'ah anak umur 5 tahun. Antum baca kitab, judul itu kitabnya karangan mantan muridnya Khomeini yang keluar. Abu Musa al-Mishawi yang diterbitkan oleh salah satu penerbit di Indonesia ini yang judulnya Kenapa Aku Keluar Dari Syiah. Itu judul aslinya Lillahi Thumma Litarih. Ini saya tulis karena Allah dan demi untuk sejarah. Dibongkar habis-habisan. Maka habis nulis seminggu buku itu beredar tembak mati. Sama orang Syiah. Gimana peran ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi kasus Palestina? Ikhwan, gampang ngomong, susah menyelesaikan. Ada kadang-kadang orang demonstran itu dengan enak mengatakan begini loh begini, ya Allah. Ya. Ikhwan, tolong dalam hal-hal yang besar seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau radduhum ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbidunahu minhum. Kalau urusan seperti ini kembalikan kepada Allah dan ulil amri ulama, maka dia akan mendapatkan solusi. Sekarang enggak diselesaikan jalanan. Sikap kita simpel sebetulnya kalau mau gitu simpel. Datang ke sana, tapi bisa enggak nyumbang? Kalau punya duit, kalau enggak minimal berdoa sudah. Mana lagi? Baru-baru ini banyak yang berangkat ke Palestina untuk jihad. Ada yang bisa berangkat? Gak mungkin. Siapa bilang? Itu bukan ke Palestina. Itu ke Bangka. Gak bisa, ikhwan. Jangankan jihad. Kita sekarang umroh saja untuk masuk ke sana itu checkpointnya itu masya Allah ketat. Gak mungkin. Susah, karena sekarang kita itu dibatasi oleh teritorial, visa macam-macam. Ya. Apakah yang seperti ini benar yang tidak? Syukron. Ada orang yang berkata bahwa orang yang salaf tidak ada reaksi atas Palestina. Hadirin sekalian, enggak ngomong bukan enggak reaksi. Ngomong aja kok. Ada kadang-kadang orang mengatakan bahwa enggak ngomong. Wah, itu enggak bersikap. Ya, ikhwan, kita lihat kalau kita bicara masalah bantuan Palestina, sejak awal bergolaknya Palestina, bantuan ulama-ulama dari Saudi, dari Kuwait, negara Saudi, miliaran dolar. Bahkan antum lihat, ikhwan, negara Palestina yang konflik berpuluh-puluh tahun, dari mana anggaran itu? Mayoritas RAPBN-nya itu disuplai oleh negara Saudi. Enggak berbuat apa-apa. Dorongan siapa? Ulama. Siapa yang dorong? Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Antum baca fatwa-fatwanya Syekh bin Baz di dalam fatwa beliau. Belum lagi yang lainnya. Dan yang mengobarkan jihad Izzuddin Al-Qassam itu siapa? Salafi. Antum baca kitabnya Syekh Mashhur tentang masalah tahqiq kitabnya Izzuddin Al-Qassam. Itu salafi. Ya, yang ditakutin oleh Yahudi, tidak pernah ada takut kecuali sama Izzuddin Al-Qassam. Tidak pernah ada kelompok apa namanya tokoh yang paling ditakutin. Kalau Syekh Yasin itu enggak seberapa, tidak ada sampai dibunuh dengan teknologi yang sangat mahal sekali. Itu biayanya miliaran, HP-nya disulap menjadi bom meledak. Itu kan suatu teknologi yang tidak sembarangan. Jadi hadirin sekalian, udahlah enggak usah ngomong gitu aja loh. Kalau mau berperan, banyak reaksi, banyak aksi, jangan banyak ngomong. Kalau enggak ngomong, enggak berbuat itu loh yang jelek. Itu kayak contoh aja kita banjir enggak nyumbang, katanya enggak ada suara apa-apa. Ya kan mungkin kita enggak punya partai, enggak pernah dipoto gitu loh. Ya kita kan enggak perlu laporan, mau dilaporin sama siapa aja. Siapa yang mau dilaporin? Allah. Nah, Allah mau proposal. Ini, ya Allah, ini alhamdulillah udah 50 kresek ya Allah gue. Ini dan capnya udah lengkap ya Allah. Itu kan gitu. Enggak perlu. Amal itu kalau bisa disembunyikan, nah kok dipamer-pamerin. Aneh. Demikian hadirin sekalian, waktu juga yang membatasi. Dan insya Allah penyampaian saya anggap cukup ya, walaupun tidak lengkap, bisa memberi mewakili atau juga bisa menceritakan setitik ya dari perjalanan mutiara hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.